Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsalahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita akan membahas kajian dari surat Al-A'raf ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Ayat ini adalah mengandung tiga kisah di dalam ayat ini. Pertama, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memberi nasihat, yaitu dengan kata, mengapa kamu tidak melaksanakan perintah Allah? Mereka ini adalah orang mukmin dalam arti sebenarnya. Mereka berkata demikian karena melihat orang yang melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok kedua adalah pelaku kejahatan. Dan kelompok ketiga adalah orang yang mencela para penasihat atau orang-orang yang memberikan nasihat tersebut. Karena masyarakat yang sekitarnya itu sudah merasakan nasihat itu sudah tidak berguna bagi mereka. Di akhir jawabnya adalah, ma'adziratan ila rabbikum wala'allahum yahtadu'yattakun. Masih berharap mudah-mudahan dengan nasihat yang diberikan itu dapat mereka itu kembali kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana, di sini ada tiga poin yang disebutkan. Kenapa di sini seorang mukmin itu masih mengharapkan bahwasanya apa yang mereka berikan nasihat itu kepada mereka supaya mereka itu kembali kepada jalan Allah, padahal mereka itu memang betul akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini menjadi mulia ketika kita mengajak orang lain juga menjadi mulia. Yeah. Jadi inginnya kita tuh mulia sama-sama. Yeah. Kita ingin semua orang hidup senang. Yeah. Jangan saja kita senang, orang lain susah. Kalau misalnya dia susah, bagaimana menjadi senang biar semua hidup, semua manusia ini menjadi senang. Itulah dakwah, itulah mau'izoh, itulah pesan, itulah nasihat, itulah agama. Maka disebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah pesan. Agama itu bagaimana semua orang ini hidup berbahagia. Agama itu bagaimana semua orang hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di takwa itulah terdapat kebahagiaan. Jadi ketika kita tahu ada orang yang mungkin dinasihati tidak akan berubah, itu tidak berarti memperkecil hati kecil yang kita punya sudah kecil gitu ya. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbuat bukan mengharapkan terjadinya perubahan pada diri dia. Sebagaimana di sini para penasihat berkata, ma'ziratan ila rabbikum, paling tidak tugas utamaku telah kulakukan. Maka disebutkan kepada Nabi Muhammad, lasta 'alaihim bimusaitir, innama anta muzakir. Kamu sekedar pengingat. Kamu tidak bisa memaksa, walaupun sampai derajat Nabi, dan itu Nabi yang sangat maksum, yang sangat dekat dengan Allah, Nabi Muhammad. Tetap saja Nabi Muhammad tidak bisa merubah seseorang dari iman menjadi, dari kufur menjadi iman. Tetapi tetap Nabi Muhammad diwajibkan, diminta untuk menjadi penyampai, pengingat. Karena apa? Karena kita ingin semua orang bahagia seperti kita. Sekarang gini Ustaz Perdana, banyak sekali sekarang caleg ataupun pemilu yang kita hadapkan ini, banyak orang sudah tahu semuanya, ah begitu saja nanti, begitu terus, tak ada bawa manfaat ke masyarakat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah? Padahal kita tahu memang calon itu memang tak ada berguna di masyarakat. Iya. Iya, saya melihat seperti ini. Kesalahan terbesar adalah ketika para caleg gitu ya, secara khusus mereka mengajak untuk mengajak orang lain supaya memilih dirinya, bukan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Iya. Itu kesalahan terbesar. Kalau dia misalnya mari kita bersama-sama melakukan kebaikan. Ini salah satu ajaran dakwah. Iya. Tapi yang salahnya adalah mari pilih saya. Itu yang salah. Karena sudah berbau material, artinya dia akan mengharapkan berbagai macam fasilitas. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim itu tidak diperintahkan untuk bersikap pesimis di dalam kehidupannya, akan tetapi tetap yakin dan optimis bahwasanya kepada orang lain, orang-orang yang melakukan kejahatan itu satu saat akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jalan kebenaran. Kalau ada hal-hal yang tidak benar yang berjalan di masyarakat, tetap dia harus berpikiran positif bahwasanya akan terjadi perubahan menuju kepada kebaikan. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an kita selalu diperintahkan untuk melakukan memberikan nasihat-nasihat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha. Adakah perkataan yang lebih baik daripada berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Fad'u wastaqim, kata Allah. Serulah mereka dan tetap konsisten di dalam seruanmu itu. Jadi ini adalah motivasi dari Allah di mana kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk tetap mengajak kepada kebaikan. Kenapa ini diperintahkan kepada kita? Jangan memperhatikan apa yang kita dapatkan, akan tetapi yang pertama adalah bahwasanya ketika seseorang diperintahkan untuk berdakwah, karena itu adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwasanya kita tidak dapat masuk surga sendirian, tapi jalan untuk masuk surga itu adalah mengajak orang lain untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita diam sendiri ibadah tanpa mengajak orang lain, ada kemungkinan besar kita tidak akan masuk surga, karena kita tidak pernah mengajak orang lain untuk masuk ke dalam surga. Jadi ini mungkin satu hal yang paling penting untuk kita pahami. Iya. Terus gini Ustaz Zainal. Iya. Ada seseorang datang kepada Ustaz Zainal menasihati Ustaz Zainal. Iya. Ustaz Zainal jangan mendukung orang tersebut. Iya. Orang itu penipu, orang itu tak betul, bohongnya lebih besar. Iya. Pernah kejadian begini-begini di masyarakat, uang begini digelapkannya begini, tapi masih banyak juga ini. Bagaimana sikap Ustaz Zainal dalam hal tersebut? Iya, merupakan satu ciri seorang muslim adalah menutup aib muslim yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menutup aib saudara kita. Wa man satara aiban satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan kita semua memiliki aib. Kita semua memiliki salah. Tidak saja caleg, Ustaz pun memiliki salah. Selama dia bernama manusia, maka manusia pasti salah. Jadi sebenarnya pembusukan tidak bukanlah hal yang baik dalam kampanye. Black campaign sangat kita benci, dan itu bukanlah ciri seorang muslim yang beriman dan beragama. Untuk itu, kalau misalnya ada orang yang datang seperti itu, kita mengatakan, apakah Anda sudah menjadi malaikat yang suci tidak pernah bersalah? Iya. Ya, memang sangat menarik sekali dengan ayat ini, yang mana kita melihat kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Seseorang juga kadang-kadang berbuat baik juga banyak untuk ditunda-tunda dengan orang mengatakan tak usahlah, tak usahlah. Memang kita lihat juga perlakuan manasik haji pun dengan ada 3 jamarat tersebut, itu menunjukkan 3 berhala. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah sampai 3 kali terbentur, supaya terus melaksanakan perintah Allah tersebut terbentur dengan godaan-godaan setan. Memang godaan setan ini memang paling dahsyat dia. Tapi ada menurut riwayat yang mana godaan setan itu sebetulnya tidak lebih berbahaya daripada syahwat kita. Bandingannya 1:70 katanya. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan setelah perang Badar, ini adalah peperangan yang sangat kecil, disebabkan yang paling berat itu adalah untuk mengontrol hawa nafsu kita. Jadi itulah sebetulnya yang ditekankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mungkin Ustaz Perdana menambahi. Saya setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya godaan syaitan itu atau bisikan syaitan itu jauh lebih ringan daripada ambisi nafsu seseorang. Di dalam Al-Quran, sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan, Allah hanya menggambarkan godaan syaitan itu dengan kalimat yuhi ba'duhum ila ba'din. Hanya sekedar sebuah bisikan yang kalau ingin diikuti silahkan, kalau tidak itu terserah kepada manusia sendiri. Nah, salah satu gambarannya adalah di bulan puasa, di bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan rasulnya mengatakan bahwa setan itu akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di dalam bulan Ramadan itu masih banyak orang yang tidak mau puasa? Siapa yang salah? Setan yang salah atau manusia yang salah? Jawabannya adalah karena memang sudah ambisi pribadi, nafsu syahwat yang sudah mendominasi sehingga akhirnya seseorang mampu melakukan lebih besar dari, lebih dahsyat daripada godaan setan itu sendiri. Iya, kalau saya lihat ini juga Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana, dalam dakwah pun kita terkadang melawan hawa nafsu ini juga pekerjaan yang berat. Mungkin kita berdakwah kepada orang niatnya udah bukan lillahi ta'ala lagi. Ada mungkin yang paling sederhana mungkin menjadi apa, sumber kehidupan, mencari amplop. Ini bagaimana nanti mungkin kita kaji. Ada juga mungkin sudah tidak mengharapkan amplop, tapi supaya menjadi tenar. Dia adalah Ustadz Kota Medan, Ustadz terkenal di Sumatera Utara. Siapa gak kenal dia? Dia bangga dengan nama Ustadz dan ulama tadi. Sehingga disebutkan Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang paling duluan masuk neraka itu adalah dermawan, yang karena dermawannya cuman untuk kila wa qala, dan mujahid, tetapi untuk dikatakan kila wa qala dia sebagai suhada dan ulama dengan ilmunya supaya dikatakan bahwa dia seorang yang berilmu. Ini bagaimana godaan di dalam dakwah ini Ustaz Fajrul atau Ustaz Perdana, supaya benar-benar kita berada pada jalur Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain boleh enggak kita menerima amplop? Saya kira jawabannya di dalam sebuah keterangan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, ketika umat Islam itu diserang dan mereka menyerahkan, mereka berhasil menghancurkan, ternyata sikap mereka itu adalah wa mazadahum illa imanan wa taslima. Semakin menambah keimanan mereka dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika seseorang melakukan kebaikan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini yang bertambah, bukan malah bertambah rasa ingin tenarnya atau bertambah ingin mendapatkan duit yang lebih banyak. Ini sudah salah niat, sudah salah tujuan dari awalnya. Jadi saya kira pemahaman yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita dan kita kokohkan di dalam jiwa kita adalah bahwasanya segala yang kita lakukan itu adalah karena memang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan daripada yang lain. Nah, inilah pentingnya sebuah dakwah. Ketika kita pahami dari ayat 164 ini, ada tiga hal ketika seseorang menyampaikan dakwah kepada orang lain, bahwasanya dia tahu bahwa itu adalah merupakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah tugas dan tanggung jawabnya kepada manusia untuk memberikan masukan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, walaupun dia tahu bahwasanya orang yang dia seru itu, dia dakwah itu tidak mau menerima dakwahnya, dia tetap dengan satu keyakinan bahwasanya itu akan memberikan kebaikan baik kepada dirinya, kalau tidak pun kepada orang lain akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Sama seperti anggapan orang, untuk apa kita menceramai orang kalau ternyata orang yang berbuat jahat itu masih terus banyak. Jawabannya mudah saja, begitu banyak orang menyampaikan ajaran dakwah, ternyata masih banyak juga orang yang melakukan kejahatan. Konon lagi kalau misalnya tidak ada yang menyampaikan kebenaran itu sendiri. Iya, memang gaung ini memang sering kita dengar, Ustaz. Untuk apa mengaji katanya? Lebih bagus mengkaji katanya. Dalam arti kata apa? Gak banyak orang yang mengikut, gak banyak orang yang mendengar katanya. Untuk apa gitu? Lebih bagus kita mengadakan pengkajian ulang kan, bukan mengaji katanya. Memang kadang kekatan-kekatan seperti itulah termasuk golongan yang ketiga dalam ayat ini. Kadang-kadang mereka selalu banyak mencaci dan mencela begitu. Padahal Allah dalam firman-Nya ini mengharapkan wala'allahum yattaqun, dari orang-orang yang berbuat baik, khususnya orang-orang yang mukmin kepada Allah, supaya mereka itu bertakwa kembali kepada jalan yang benar, istilahnya kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melihat sikap dan perilaku seseorang. Karena apa? Karena kalau kita melihat sikap dan perilaku seseorang, itu bisa saja kita melakukan kebaikan itu karena sikap dan perilaku seseorang. Iya. Makanya kita sudah lama-lama bisa menjadikan apa yang kita lakukan itu salah niat. Iya, begitu. Kalau saya lihat di akhir pertemuan kita ini, bahwa sebenarnya dalam berdakwah itu harus jelas mindsetnya bahwa in ajriya illa Allah. Yeah. Upahku itu Allah lah yang bayar. Yeah. Kenapa? Ketika upah itu dibayar oleh manusia itu sangat sedikit dan sangat terbatas. Ketika Allah akan membayar upah kita, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa hari yang lalu, wasanazidul muhsinin. Upah kita itu bukan saja satu kali lipat, dua kali lipat, tapi bahkan berlipat ganda. Yeah. Itu satu hal yang perlu untuk kita cermati, agar bukan berarti tidak boleh menerima amplop. Yeah. Maka tapi harus dijelaskan bahwa itu bukanlah upah, itu sekedar sarana transportasi, dan itu sangat tidak layak untuk dijadikan tujuan utama dalam berdakwah. Iya, memang disinilah kesimpulan terakhir bahwasanya kalau ketika mengharapkan amplop itu, maka harapan kita yang tergantung itu akan menjadi batasan untuk kita melakukan perbuatan kebaikan kita. Baik. Tapi apabila kita berharap kepada Allah, batasan itu tidak ada batasnya, maka kita akan terus melakukan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang golongan yang kedua yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Belum 16 menit lagi.